tetap belum di sisi yo. Sama yang tenang di oma. Jokon adik muka kakak. Oh. Ma, ma. Ma, bangun yuk. Jam segini kok masih molor sih? Ma, enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Mau makan apa? Mau makan apa? Terserah, wis. Tapi enggak apa-apa kan? Aku enggak apa-apa, yakin enggak apa-apa. Kok tuh udah jadi kamu romantis, sayang? Enggak apa-apa kok. Kenapa? Enggak. Ada apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mau makan apa? Terserah yuk, terserah.